Bapak saya dulu pernah bilang, coba kamu lihat, ayam di sebelah rumah. Kebetulan memang tetangga punya ayam. Bapak bilang, coba kamu lihat yang di dalam sangkar. Tiap hari dipanggil untuk masuk. Nanti kalau dikasih makan, dibawakan. Airnya dituangkan. Nanti kalau keluar, diangkatkan. Coba kamu lihat ayam yang sebelahnya. Yang di atas pohon. Naik pohon sendiri. Turun pohon sendiri. Makan, cari sendiri. Kais sendiri. Pergi ke parit. Untuk bisa cari makan dan minum. Kata bapak, kalau kamu lihat atau kamu perhatikan, dua jenis ayam ini, yang satu namanya ayam ras, yang satu namanya ayam kampung. Ayam ras itu kalau dijual di pasar, telurnya murah, dagingnya murah, ayam itu sendiri murah. Apa-apanya murah. Kalau ayam kampung, tulangnya kuat, telurnya mahal, dagingnya mahal, ayamnya sendiri mahal. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah kemandirian. Yang satunya dimanja dan yang satunya mandiri dalam hidupnya. Yang manja, nanti tulang-tulangnya adalah tulang yang lunak. Ketika dia dijual, maka murah. Adapun yang mandiri, tulangnya kuat, harganya mahal. Anakku, kata bapak saya dulu, kamu harus mandiri. Dengan cara kau pergi merantau ke negeri orang. Kalau kamu merantau ke negeri orang, kamu akan rasakan nanti setelah kamu pulang, setelah kamu melalui berbagai macam cobaan, kemandirian, kamu nanti akan rasakan ketika kamu dewasa, waktumu mahal. Kamu dicari orang. Tulang-tulangmu, dirimu akan kuat ketika engkau harus menghadapi berbagai cobaan kehidupan. Maka, ada juga syair dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, kehidupan itu baru manis kalau kita pernah merasakan penderitaan manakala kita menempuh cobaannya. Sesungguhnya singa itu tidak akan pernah mendapatkan mangsa kalau dia tidak keluar dari sarangnya. Busur atau anak panah dia tidak akan pernah masuk atau tertancap di sasaran kalau dia tidak melepas atau tidak lepas dari busurnya. Emas dia akan selamanya seperti tanah kalau dia tidak ditambang, tidak dikeluarkan dari tempatnya. Kayu gaharu tidak akan pernah wangi dan mahal kalau dia tidak keluar dari hutan. Matahari kalau dia tidak bergerak, maka tentunya manusia akan bosan. Air kalau dia hanya berendam atau tergenang, maka dia akan keruh. Tapi kalau dia mengalir, maka dia akan jernih. Keluarlah. Merantaulah. Mandirilah dalam kehidupan supaya nanti insya Allah engkau bisa menjadi seperti ayam kampung yang mahal waktunya, mahal dirinya dan dibutuhkan oleh manusia dan dia bisa memberikan manfaat dirinya dengan semaksimal mungkin bagi manusia yang lainnya.